janji kasih yang telah kau ucapkan, penuh kenangan yang takkan terlupakan. Tapi sayang, hanya semalam berat rasa perpisahan. Namun ku telah berjanji di suatu waktu kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi.